Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي المستمعون والمشاهدون سسدركوا para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang berbahagia, malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Durusul Lughah Al-Arabiyah, yaitu pelajaran bahasa Arab. Kita masih membahas tentang I'rabut Taqdiri. Al-I'rabut Taqdiri, yaitu tanda i'rab yang muqaddar. Tanda i'rab yang muqaddar yaitu tanda i'rab yang tidak nampak dan tidak dituturkan, maka dikatakan muqaddar. Yang pertama terdapat pada isim maksur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif lazimah, baik itu alif maksurah maupun alif mad panjang, seperti al-qadi, seperti al-musa, al-mustashfa, ini alif maksurah, jadi musa, al-mustashfa, kemudian al-asa, ini alif mad panjang. Nah, ini dikatakan isim maksur. Nah, ini sudah kita bahas pada yaitu al-usbu'ul madhi. Wa fi hadhihi al-lailah insyaallah sanunaqish, kita akan bahas al-ismu tsani alladhi fihi alamatu i'rabihim al-muqaddara, yaitu tanda i'rabnya al-muqaddara, ala wa huwa al-ismul manqus. Ketahuilah, yaitu isim manqus. Al-ismul manqus huwa ismun akhiruhu ya'un lazima, yaitu ya qablaha maksurah, sebelumnya kasrah. Kita lihat dalam kitab kita Mujallad Thalith min kitab Durusul Lughah Arabiyyah li ghairi natiqina biha, as-safha at-tasi'a, yaitu halaman ke-9, raqam ats-tsani, yaitu nomor yang kedua, al-ism manqus. Nah, contohnya al-qadi, al-hadi, al-muhami, al-thani, al-madi, al-wadi, al-ma'ani, dan sebagainya. Nah, kita lihat di situ diakhiri oleh ya, kemudian sebelumnya kasra. Sebelumnya kasra. Nah, ini dikatakan isim manqus. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah fi halatir raf'i wal jarri muqaddara, yaitu ketika rafa dan ketika jarnya adalah muqaddara, ditakdirkan, ditetapkan. Ada alamah tanda i'rab pada ya tersebut. Nah, contoh al-qadi adilun, al-qadi adilun. Al-qadi huna fi halati rafa. Qadi di sini menempati tempat rafa. Limadha? Li'annahu mubtada, yaitu subjek, karena dia sebagai mubtada. Nah, kita lihat al-qadi harakat dhammahnya tidak dinampakkan. Tidak dinampakkan. Kenapa tidak dinampakkan? Karena thiqal, karena berat untuk dituturkan. Coba kita baca al-qadiyu adilun. Al-qadiyu adilun. Nah, ya ini ketika didomahkan terasa beratnya dalam tuturan. Oleh karena itu, maka harakat dhammahnya dimuqaddarahkan, ditakdirkan, ditetapkan muqaddarah, yaitu alal ya, di atas ya, tidak dinampakkan. Jadi dibaca al-qadhi adilun. Nah, demikian juga fi halatil jar iltaqaitu bil qadhi al-adili. Iltaqaitu bil qadil adili. Saya bertemu dengan qadi yang adil. Nah, kata-kata al-qadi di sini tidak dibaca bil qadi, akan tapi dibaca bil qadi. Jadi harakat kasrahnya yaitu tidak dinampakkan dan tidak dituturkan dalam ucapan. Nah, ini dikatakan tanda i'rabnya muqaddarah. Ya, kenapa? Karena sebabnya adalah as-siqal, berat. Sedangkan fi halatin nasbi, adapun ketika nasab tanda i'rabnya zahirah, nyata, yaitu fathah adh-dhahirah. Jadi al-ismul manqus marfu'un bid-dhamma al-muqaddara 'ala al-ya, kemudian wa mansubun bil fathah adh-dhahirah, sedangkan wal majrur ketika majrur adalah majrurun bil kasra al-muqaddara 'ala al-ya. Nah, kembali kepada ketika mansub adalah fathah dhahira, contohnya innal qadhiya adilun, tidak dibaca innal qadhi, ianya tidak diharakatkan fathah, tidak, maka harus diharakan innal qadhiya adilun. Ya, kenapa? Karena tidak ada faktor yang menyebabkan dia harus tidak nampakkan atau ditakdirkan atau tidak nampakkan. Karena harakat fathah di situ tidak berat. Oleh karena itu tandanya zahirah. Fathah zahirah yaitu fathah yang nyata. Nah, inilah isim manqus, tanda i'rabnya. Saya ulang kembali, adalah isim manqus yaitu isim yang diakhir alif lazim, ayif al-ya lazima, kemudian qablaha kasra. Adapun tanda i'rabnya, yang pertama ketika rafa dia dhamma muqaddarah, dan ketika nasab dia fathah zahirah, dan ketika jar dia adalah kasra muqaddarah. Muqaddarahnya, faktornya adalah as-siqal, yaitu berat. Baik, fadhil ya akhsan, mungkin natrub min musyarikin an yaqra' hadzal mawdu'. Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan secara umum atau berkaitan dengan pembahasan isim manqus. Dan kami berikan kesempatan bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV, Anda bisa membaca dari poin kedua di halaman 9 tentang isim manqus. Silakan, dan Anda bisa membaca sesuai dengan kaidah yang telah kita pelajari satu persatu, dan insyaallah akan dituntun dan dibimbing oleh Ustaz Mas'ud tentang i'rabnya. Fadhil, 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kamaruddin? Naam, Ustaz. Fadhil ya, Kamaruddin. Isim manqus. Naam, sahih. Rakam sani. Rakam sani, naam. Al-manqus wal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Naam. Nahu al-qadi, al-mahami. Al-muhami, ya. Al-muhami. Al-muhami. Al-thani. Al-maadi. Al-wadi. Naam. Al-ma'ani. Al-ma'ani. Baik, naam, fadal, istamir. Tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal-kasru. Tuqaddaru fihi ad-dhammatu. Wasil fi qira'ani. Sambung bacaannya. Tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal-kasratu. Naam. Watudharu fihi ad-fathatu. Watadharu. Naam. Fihil fathatu. Atau watudharu juga boleh. Naam. Watudharu fihil fathatu. Watudharu fihil fathatu. Nahu sa'al al-qadi al-muhawmiya anil jani. Naam. سأل القاضي المحامي عن الجاني. طيب أين مقدرها di sini dalam contoh di sini القاضي yang مقدرها القاضي kenapa dia مقدرها situ contoh-contoh سأل القاضي المحامي عن الجاني ya فاعل nah dia فاعل فاعل hukumnya فاعل مرفوع مرفوع ما علامة رفع tanda رفع di situ ضمة مقدرة على الياء. نعم. المحامي. مفعول به. نعم مفعول به. منصوب. منصوب. علامة نصبه فتحة ظاهرة. إيه صحيح فتحة ظاهرة. نعم. عن الجاني. عن الجاني. الجاني. مجرور به عن. نعم. وعلامة جره. كسرة مقدرة على الياء. على الياء، نعم صحيح. منع من ظهورها؟ الثقال. الثقال صحيح. منع من ظهورها الثقال لأنه اسم. اسم. منقوص. نعم. coba ترجم هذه الجملة. نعم. سأل القاضي المحامي عن الجاني. طيب لا بس ماذا تترجم من أول نيني؟ ترجم من أول. المنقوص. نعم المنقوص. الاسم مرفع. Yang akhirnya yaitu ya. Jadi al-manqus isim manqus adalah isim mu'rab. Mu'rab. Maksudnya apa isim mu'rab? Maksud isim mu'rab ini? Yang akhirnya bisa berubah. Ya berubah. Lawan daripada? Lawan daripada mabni ya. Mabni. Ya kalau mabni itu tidak berubah permanen. Iya. Ya. Sahih. Jadi isim mu'rab yang berubah. Terus terjem? Yang akhirnya. Akhirnya? Ya, lazima. Naam, ya lazima. Naam, maksurun ma qablaha. Kasrah huruf dikasrahkan huruf sebelumnya itu. Jadi huruf sebelumnya kasrah. Iya. Contoh? Contoh al-qadi. Al-qadi. Terus? Al-muhami. Al-muhami. Apa arti al-muhami? Al-muhami jaksa. Eh? Al-muhami pembela ya. Iya. Pembela. Iya. Al-thani yang dua. Yang kedua. Al-madi. Al-madi. Yang lalu. Yang lalu sahih. Al-wadi. Al-wadi. Lembah ya. Lembah. Naam. Al-ma'ani. Naam. Arti-arti. Iya, arti-arti. Taib. Terus ditakdirkan pada fihi padanya pada mana dhamir ha kembali ke mana itu isim mu'rab iya isim manqus maksudnya itu iya manqus iya ditakdirkan pada isim manqus dhamma dan kasrah dhamma dan kasrah ya dhamma dan kasrahnya yang ditakdirkan baik dan ditampakkan pada isim manqus Al-Fathah. Oleh itu Al-Muhamiya, Al-Qadiya, Al-Janiya, Al-Madiya, Al-Thaniya. Ya, kalau Fathah dinampakkan. Baik, contoh. Contoh. Seorang hakim bertanya kepada pembela. Seorang tentang Al-Jani. Apa Al-Jani ini? Penzina. Bukan orang penzina. Kalau itu zina az-zani, al-jani itu jim. Orang yang zina. Orang yang melakukan tindak kriminal ya. Kriminal. Iya, itu umum ya. Al-jani ya mencuri, membunuh, berzina ya. Oh. Itu al-jani. Itu melakukan tindak kriminal. Iya, al-jani. Baik, terus lanjutkan. Taqulu. Taqulu fi ikrami hadhihi al-kalimati. Nah, kalimati. Sahih kalimati? Baik. Terjem. Kau katakan di dalam i'rab. Kata-kata ini. Naam, sahih. Al-qadi. Fa'ilun marfu'un. Alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Naam. Al-qadi fi'il marfu. Al-qadi ku fi'il fa'il, pelaku. Fa'il ya. Fa'il yang masuk. Tanda rafanya dengan dhamma dan muqaddarah. Naam. Dhamma yang ditakdirkan. Iya. hamia maf'ulun bi mansubun ala masunat bihi fathatun zahiratun. Naam. Atifat ya, terjemahkan al muhamia maf'ulun maf'ul bi. Maf'ul bi apa ini dalam bahasa kita? Objek. Objek penderita ya. Iya. Mansubun. Alamat nasabnya fathah yang nampak. Nampak nyata ya. Al-jani majrurun bi'an. Ya. Dan ada an sebelumnya. Kasratun muqaddaratun. Naam. Sahih, sahih, masya Allah. Barakallahu fik. Iya. Ini soal. Ya, naam, fadal. Mustasbah. Naam. Di ya, kita kalim madah. Masya Allah. Al-mustasbah, naam. Diidhafakan dengan yang mutakalim. Naam. Taib, itu saja. Jazakallah khair ya, Akhtamaruddin. Naam. Barakallahu fik. Mubasyaratan akhir set. Insyaallah akhir balik. Nah. Baik, kita akan akhirkan nanti pertanyaan jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain. Anda bisa membaca di kalimat berikutnya, halaman 10 berarti di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Adik Ayu. Baik. Nah, dikit diri ya. Ya pokoknya Ustaz, tapi Ustaz. Oh iya ya, bisa memberikan contoh isim manqus? Manqus? Mm-hmm. Isim manqus yang diakhiri oleh ya. Ya. Al-qabi. Mm-hmm, ya. Terus? Al-hadi. Mm-hmm. Al-jari. Naam, al-jari, iya. Ar-ra'i. Ar-ra'i. Ar-ra'i. Iya. Coba ukhti bisa bikin dalam bentuk kalimat. Umpamanya, al-jari, yaitu orang yang berjalan. Orang yang berlari. Atau al-mashi, yang berjalan. Bisa bikin dalam kalimat ketika rafa', ketika nasab, dan ketika jar. Zahabal mashi ilal masjidi. Zahabal mashi ilal masjidi. Naam, sahih. Naam. Terus ra'aitul mashiya fisyari'i. Taib, ra'aitul mashiya fisyari'i. Sahih, masya Allah. Kemudian ketika jar. Zahabtu ila baitil mashi. Masya Allah, sahih. Nah, masya Allah. Jayid ini. Tadi yang dijelaskan bisa dipahami? Maknanya Ustaz. Tadi yang dijelaskan tanda i'rab isim manqus. Alhamdulillah, insya Allah sudah Ustaz. Nah, sudah ya. Baik, ke zahabtu ila baitil mashi. Ila baitil mashi, bisa di-i'rab kata al-mashi di situ? Diuraikan jabatan katanya? Itu sebagai mudhaf ilaih ya Ustaz. Mudhaf ilaih. Ya, coba di-i'rab ya. Saya belum bisa Ustaz. Oh iya. Jadi i'rabnya al-mashi mudhafun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarrihi, dia majrur, tanda jarnya adalah kasratun muqaddaratun alal ya mana'a min zuhuriha, terhalang untuk menampakkannya. Nya kasrah. Naam, jadi majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala al-ya. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. As-siqalu ya. As-siqalu. Li'annahu isim manqus. Naam, masyaallah. جيدين ممتازة نعم بارك الله فيك. Nah. Ini saya mau tanya, saya mau ditunjukkan teman saya, apakah kununun itu benteng apa? Ya itu betul apa salah Ustaz? Apa? Kununun, kununun benteng. Kurang jelas ini apa ini? Apakah benteng itu bahasa Arabnya itu kununun? Apakah genteng. Itu betul Ustaz? Genteng maksudnya? Genteng, iya. Banteng atau ganteng? Banteng Ustaz. Banteng. Naam. Hewan ya? Hewan. Iya. Nah, iya. Hewan. Mm. Makna tulisan Ustaz. Ini ada yang menanyakan jika ada yang menanyakan bahasa Arabnya mesin ketik apa-apa gitu loh Ustaz. Apa? Mesin ketik Ustaz. Tulisan ketikan. Pertanyaannya afwan diulang kembali. Ada yang menanyakan ini ya yang anak kecil itu bahasa Arabnya tulisan atau ketikan Ustaz? Tulisan atau ketikan bahasa Arabnya? Iya. Baik, itu saja. Iya, iya. Itu saja Ustaz. Segala khair ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Adik Ayu yang ada di Kediri yang senantiasa mengikuti pelajaran kita dan untuk pertanyaan silakan kami akhirkan nanti jawabannya. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa roja yang lain di 021-823-6543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, man? Abdul Wahid, Ustaz. Abdul Wahid, masyaAllah. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka? Ahlan biki. Ana fi khairin. MasyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah bi khair. Naam. طيب يا عبد الواحد فهمت الموضوع أم لا؟ إن شاء الله فهمت. الحمد لله. طيب ممكن أن تأتي بمثال في جملة مفيدة اسم منقوص. اسم منقوص. نعم. اسم منقوص في جملة مفيدة. أي نعم. الهادي سأل. طيب الهادي. نعم. بتنجوي. الهادي. الحادي الحادي itu orangnya saja الحادي ya yang memberikan petunjuk. Nah. Iya. Yeah. Sa'al tu maful dulu ya saya. Ja'al hadi ila al-madrasah. Baik, ja'al hadi إلى المدرسة. طيب. في حالة رفع. في حالة نصب. سألت هدية. سألت الهدية. سألت هدية. Pelajaran. Anit darsi. Anit darsi. Nah. Naam, pelajaran. Ad-dars pelajaran. Naam. Fi halati jar. Masyaitu. Ma'al. Masyaitu ma'al hadi. Fi syari. Baik, baik. Masya Allah, jayid ini. Jayid. Jadi Al-Hadi, kata-kata Al-Hadi, ini juga termasuk isim min asma'illah. Juga bisa juga arti Al-Hadi adalah orang yang memberikan penyuluhan, memberikan petunjuk. Iya. Baik, al-misal ini, jayid ini. Misal jayid. Ya, ini sahihah ini. Fi halatil rafa, wa fi halatil nasab, wa fi halatil jar. Baik, bisa dijelaskan kenapa tanda i'rabnya ketika rafa' dan ketika jar itu tidak dinampakkan? Li'anna mana'a min duhuriha as-siqal. As-siqal. Li'annama li'annaha isim manqus. Masuk. Nah, manqus. Kenapa as-siqal? As-siqal apa arti as-siqal? Berat. Hah? As-siqal. Berat. Berarti masih bisa dinampakkan, cuma menuturkannya berat. Berat. Baik, masyaallah. Barakallahu fik ya. taufiq wa barakallahu Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira mau kita ini apa ya. Sudah jelas ya. Iya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Itu ada safat al-ashrah. Ya, masih terkait dengan isim manqus. Yaitu berkaitan dengan ya. Ya al-manqus ini. Ini ya al-manqus ini terkadang ya ini thabita dan terkadang mahdhufah. Jadi ada ya yang manqus ini adanya ya ini tetap tidak dibuang, ada yang dibuang. Nah, kapan dia tetap dan kapan dia dibuang? Ini mata tuhdhafu wa mata tathbut ini. Kapan ya ini dibuang dan kapan ya ini tetap? Nah, ini bahasan selanjutnya. Nah, ini itu bisa dilihat pada halaman Safa al-Ashrah, halaman 10 di catatan kaki. Nah, pengarang mengatakan tathbutu ya'ul manqus. Tathbutu ya'ul manqus fi thalathi halatin. Jadi, ya manqus itu tidak dibuang, tetap. Artinya tidak dibuang, ada pada tiga tempat. Ada pada tiga tempat, yaitu an yakuna muhalla bil alif wal lam, an yakuna muhalla bil alif wal lam, yaitu isim tersebut memakai alif dan lam, alif dan lam, maka dibaca contohnya al qadi, al madi, al muhami, al thani, al hadi, nah al-muhyi, di ujungnya ada ya. Nah, ini ianya tidak dibuang. Kenapa? Karena dia maki alif dan lam. Yang kedua, tempat yang terbuang, an yakuna mudhafan. Kalau dia menjadi mudhaf, artinya kata isim manqus diidhafahkan, disandarkan kepada isim lain. Seperti qadi makkata. Qadi makkata. Nah, qadi makkata. Nah, kata-kata qadi di situ ianya tidak dibuang. Kenapa? Karena kata qadi disandarkan kepada kata Makkah. Nah, ini ianya tidak dibuang. Contoh lain kita ambil contoh kata hadi. Hadi diidhafakan kepada as-sabil. As-sabil, jadi hadis sabili. Hadis sabili. Hadi kemudian disandarkan kepada kata as-sabil. Jadi hadis sabili. Nah, ianya tidak dibuang. Tempat yang ketiga, an yakuna mansuban. Yaitu dia mansub. Jadi kata qadi, kalau dia mansub, qadian. Qadian. Madi, madian. Hadi, hadian. Jari, jarian. Masyi, jadi masyian. Nah, ketika dia mansub, maka ianya tidak dibuang. Kalau begitu, kapan ya ini dibuang? Ha, sebaliknya, kapan ianya dibuang? Ianya dibuang kalau dia mujarradun min al. Kalau dia mujar min al, tidak memakai alif dan lam. Seperti qadin, madin, jarin, mashin, muhamin, tanin, tanin, di ujungnya huruf nun, jadi madin dot terakhir tidak ada ya, qadin dot terakhir tidak ada ya, kemudian sanin nun, jarin ra, mashin shin terakhir. Nah, ini ianya dibuang. Kenapa? Karena dia tidak pakai alif dan lam. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ianya dibuang adalah kalau dia tidak mudhaf. Jadi artinya syarat sebaliknya. Nah, itu ada syarat ianya tetap, ada tiga tempat. Nah, kemudian kalau ianya dibuang, kebalikannya, yaitu tidak menjadi mudhaf. Maka tadi madin, qadin, jarin itu tidak mudhaf. Kemudian dia tidak mansub. Dia tidak mansub. Berarti apa? Apakah dia ketika rafa atau ketika jar, dia ianya tetap dibuang. Nah, tetap dibuang. Jadi madin contohnya hadza qadin. Hadza qadin adilun. Hadza qadin adilun. Nah, adil itu na'at, sifat. Nah, rafa dia dhamma, rafa. Kenapa dia marfu? Karena dia na'at. Mana man'unnya? Man'unnya qadin. Ya, di situ kasrah. Di situ bukan kasrah. Jadi qadin itu marfu. Cuma tanda rafa'nya adalah dhammah. Mana dhammahnya? Muqaddarah. Tidak nampakkan. Di mana dhammahnya? Alal ya' al-mahdhufa, di atas ya' yang dibuang. Nah, di atas ya' yang dibuang. Aslinya, asalnya adalah hadza qadiyun adilun. Hadza qadiyun adilun. Karena kata-kata qadin tidak makil iflam, kemudian dia bukan mansub, maka dibuang ya-nya. Sehingga menjadi hadza qadin adilun. Sallamtu ala qadin adilin. Sallamtu ala qadin adilin. Nah, qadin di sini juga ya-nya dibuang. Nah, tapi kalau dia mansub, maka ya-nya thabita. Ra'aitu qadiyan. Ra'aitu qadiyan. Nah, itulah tempat atau sebab is ya manqus dibuang. Ya manqus dibuang. Baik, mungkin kita persilakan kepada para peserta untuk melihat halaman Safa Asyrah. Nah, dipersilakan untuk dibaca. Baik. Kita berikan kembali kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk membaca di halaman 10. Di halaman 10 ada maklumat kembali yang kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membacanya di 0218236543. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Umu di mana? Umu Abdirrahman di Padang. Baik. Punya bukunya Umu? Ada. Baik, alhamdulillah. Baik, tafadhali ya Umu. Wa qad yakunul manqusu mahdhufal ya'i. Naam. Nahwu zahaba qadin ila muhamin. Nah. Taqulu fi i'rabi hataini. Hatainil kalimataini. Qadin fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Naam. Muhamin majrurun bi ila. Naam. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun lal ya'il mahdhufati. Naam, baik, masyaallah. Masyaallah, ini qira'ah mumtazah ini, sahihah. Baik, ana sa'asal ini. Mahdhufal ya'i, mahdhufa itu mansub ya. Kenapa mansub di situ? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih dari mana? Karena mansub terus. Ini kan jumlah fi'liyah, Ustaz. Ya betul, jumlah fi'liyah. Dia sebagai maf'ul bih dari mana? Mana fi'ilnya? Fi'ilnya yakunu. Yakunu. Apakah fi'il yakunu membutuhkan maf'ul bih? Enggak tahu. Oh iya, ini adalah terkait dengan kana. Oh iya, Ustaz. Pernah belajar itu kana wa akhwatuha? Belum. Jadi kana wa akhwatuha ini termasuk fi'i af'al nasikhah ini atau al-af'al an-nawasikh ini. Jadi fi'il yang menasahkan. Arti menasahkan membatalkan hukum mubtada dan khabarnya. Asal kata al-manqusu mahdhuf itu. Nah, ketika kana atau yakunu masuk, maka mubtada'nya menjadi isim kana, sedangkan khabar mubtada' menjadi khabar kana. Nah, kana ini amalnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau sudah kana masuk, isimnya yaitu mubtada asalnya menjadi isim kana, hukumnya rafa atau marfu. Kemudian khabar mubtada menjadi khabar kana, yang tadinya dia marfu, kena mubtada itu marfu, menjadi mansub kena khabar kana ala mansub. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Oleh itu kalau banyak sekali kita jumpa dalam Al-Quran, wa kana Allahu ghafuran, ya kan? Nah, wa kana Allahu, kenapa Allahu marfu? Karena isim kana istilahnya. Ghafuran kenapa mansub pakai fathah? Mansub karena dia khabar kana. Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Nah, demikian juga dalam bacaan tadi, wa qad yakunul manqusu mahdhufal ya'i. Perhatikan mahdhufa. Nah, dia sebagai khabar yakunu. Isimnya apa? Al-manqusu itu marfu, dia isim kah? Ya, isim yakunu. Iya. Baik. Bisa diterjemahkan? Ya, Om. Fadhali. Iya. Dan sungguh apa? Nah, ini qad. Qad tidak selamanya diartikan sungguh. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari, namanya istilah litaqlil. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, litahqiq. Maksudnya apa? Kalau qad masuk fi'il madhi itu arti sesungguhnya. Arti benar-benar terjadi. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari, artinya apa? Terkadang. Nah, terkadang terjadi. Jadi tidak selamanya dia terjadi. Maka dikatakan terjadi, terkadang. Jadi waqad. Jadi waqad yakunul manqus. Terkadang isim manqus. Coba diartikan. Isim manqus dihapus ianya. Iya. Dibuang ianya. Betul. Ya. Seperti Qadi pergi ke Muhammad. Kepada pembela. Muhammad itu advokat atau pembela. Iya. Kepada Muhammad. Pembela. Iya. Nah, di mana itu yang dibuang di situ? Yang qadi dan muhamin. Nah, betul, qadin dan muhamin. Nah, dilihat di situ ketika apa dia dibuang di situ? Ketika marfu yang qadin dan yang muhamin ketika jar ya. Apa tanda jar di situ? Tanda jar di situ kasrah muqaddar. Iya. Yes. Karena ada huruf jar masuk situ ya. Yaitu ila. Nah, jadi dibuang ketika rafa dan ketika jar, sahih. Nah, kita lihat syarat lagi. Kenapa dia dibuang ya lagi? Yang karena tidak memakai alif lam. Alif lam. Kita lihat dalam dua kata itu tidak ada alif lamnya. Qadin dan Muhammad tidak ada alif lam, sahih. Nah, yang kedua, karena dia bukan kuda, ketiga ya. Iya, ketiga. Ketiga. Karena tidak mansub gitu. Oh ya, tadi kan sudah ya marfu dan majrur, berarti jelas tidak mansub ya. Ya, nah, itu yang kedua, yang pertama kita sebutkan tadi. Yang kedua karena dia tidak apa? Makai alif lam. Yang ketiga karena tidak mudhaf. Mudhaf. Dia hanya satu kata kan? Qadin Muhammad. Iya. Terus yang takulu. Iya, biasa. Ya, silakan. Mau diterjemahkan silakan. Taku kamu katakan dalam i'rab kedua kata ini. Qadi. Qadin. Fa'il. Marfu. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Pada ya yang dihapus. Iya, pada ya yang dihapus, yang dibuang, iya. Muhammi majrur dengan ila. Tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Iya. Pada ya yang dibuang. Dibuang, iya, betul. Nah, itulah cara mengirab menguraikan jabatan kata isim manqus ini. Baik, masyaallah, mumtazan. Nah, barakallahu fik. Nah. Jazakallah khair kepada Mu Abdurrahman di Padang. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa dan pendengar roja yang lain Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Nada, Purwakarta. Abu Nada di Purwakarta. Ada bukunya, Pak? Ada. Taib, silakan, Pak. Ya, bisa dibaca kembali. Waqad yakunu. Waqad yakunul mangkusu mahdufal ya'i. Nah, mahdufal ya'i. Betul. Nahu. Zahaba qadin ila muhami. Nah. Muhamin. Muhamin, naam. Taqulu fi i'rabil hataini. Hatainil kalimatain. Qadin. Fa'ilun marfu'un alamatul raf'i dhammatul muqaddaratun ala ya alal ya'i mahdhufa mahdhufa iya Muhammad majrurun bi illa alamatul jarhi kasratun muqaddaratun alal ya'i mahdhufa iya coba terjemahkan. Dan terkadang isim mangkus dihapus ya-nya. Contoh. Zahab kudin ila muhami. Nah, muhamin, ya. Hakim itu telah pergi ke pengacara. Seorang hakim, ya. Seorang hakim telah pergi ke pengacara. Taib. Takulu. Kamu katakan di dalam ruhan kata ini apa? I'rab atau i'rab? I'rab meraihkan jabatan kata. Kata ini. Dua kata ini, ya. Dua kata ini. Qadin. Hakim. Fa'il marfu. Tanda apa fa'il itu? Fa'il itu apa artinya? Fa'il subjek. Pelaku. Pelaku, ya, betul. Pelaku. Alamatul rafi'i tanda rafi'nya dhamma. Tanda rafa'nya dhamma. Iya. Dhamma qadara. Iya. Atas ya yang dibuang. Ya yang dibuang, iya. Muhammin. Pembela atau pengacara. Majrur atas ila. Majrur dengan ila. Ada majrur dengan ila. Jadi majrur itu disebabkan ila, batu sababiyah. Majrur bi ila. Jadi majrur disebabkan ila. Iya. Iya. Majrur dengan ila. Tanda jarnya kasroh muqaddarah. Iya. Atas ya yang dihapus. Iya, yang dihapus. Jadi tanda i'rab di situ bukan huruf i, huruf akhirnya dot ya atau mim ya. Jadi tanda i'rabnya adalah pada ya yang sudah dibuang. Ya. Paham ini faktor kenapa dibuang? Apa tadi? Paham faktornya. Kenapa ya-nya dibuang situ? Ya-nya dibuang ketika ini tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Ini khusus isim mangkus ya, isim mangkus tidak ada alif lam. Kemudian tidak mudhaf dan tidak mansub. Tidak mudhaf dan tidak mansub. Ya. Ya, baik dia marfu atau majrur. Taib jayid masyaallah. Coba bisa bikin kalimat isim mangkus? Isim mangkus? Isimang. Iya. Umpamanya al-jari, orang yang berlari, al-jari. Ja'al al-jari. Gimana? Ja'al al-jari. Ya al-jari. Min wadi. Min wadin. Wadi. Taib jain ini. Ja al-jari min wadin. Taib. Iya. Apa artinya itu? Al-jari yang berlari. Telah datang orang yang berlari itu dari lembah. Dari lembah, masya Allah. Nah, kenapa baca tadi min wadin tadi? Benar nggak? Betul itu sudah betul itu kalimatnya min wadin. Min wadi tak? Hah? Min wadi. Nggak, kalau min wadin kenapa? Oh, min wadin. Karena nggak pakai alif lam tadi. Iya, boleh saja kan? Nah. Iya. Ada ianya di situ min wadin? Kalau min wadin tidak ada dan tidak ada. Iya, taib. Sahih sahih. Jadi ja al jari min wadin. Masya Allah. Barakallahu fik. Barakallahu taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Nah, itulah isim manqus, ianya dibuang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Satu poin lagi, yaitu tanda i'rab yang ditakdirkan. Nah, muqaddara. Ya. Yaitu apa? Al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Jadi isim yang diidhafakan, isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, nah tanda i'rabnya ditakdirkan. Baik ketika rafa, ketika nasab, maupun ketika jar. Nah, contoh hadza kitabi. Hadza kitabi. Ini kitabku. Hadza kitabi. Atau sebalik, contoh lain. Qalami jadidun. Qalami jadidun. Nah, kata-kata kitab disandarkan kepada ya mutakallim, yaitu kitabi. Kemudian qalam disandarkan kepada ya mutakallim, jadi qalami. Qalami jadidun. Nah, mana tanda i'rab bagi kata kitab dan kata qalam? Nah, kalau kita lihat, itu sebelum ya mutakallim, harakatnya kasrah. Jadi kitabi, qalami, kasrah. Nah, padahal isim ini marfu, karena dia sebagai khabar mubtada. Hadza kitabi, kitabi, kitab di situ adalah mubtada, khabar mubtada, marfu. Nah, sedangkan tanda rafa bagi kata kitab itu adalah dhamma. Nah, di situ mana dhammanya? Tidak ada dhamma. Enggak bisa kita baca hadza kitabui. Nah, tapi kenyataan adalah kitabi, hadza kitabi. Berarti kasrah dia. Atau dia sebagai mubtada. Qalami jadidun. Qalami jadidun. Nah, kata qalam di situ, huruf akhir pada qalam adalah mim. Mim. Itu berarti kasrah. Qalami. Nah, mana tanda i'rabnya padahal dia marfu? Nah, tidak nampak tanda i'rabnya. Nah, ini dikatakan muqaddara. Kenapa muqaddara? Faktornya apa? Karena disebabkan ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim sesuainya adalah kasrah. Al-ya'u, ya mutakallim sesuainya adalah kasrah. Oleh karena itu dibaca kitabi, qalami, jaddi, abi, ummi, dan sebagainya. Nah, baik dia ketika rafa, ketika rafa, ketika nasab, hatta ketika jar juga demikian. Ketika jar juga demikian. Ya umpamanya, abhasu an qalami. Abhasu an qalami. Saya sedang mencari pulpenku. Nah, kata-kata qalami timbul pertanyaan, mim itu kasrah, apa faktornya? Apakah faktor karena huruf jar'an atau kena faktor ya mutakallim? Nah, atau faktor ya mutakallim. Nah, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dan pendapat jumhur ulama ahli lugha, itu faktor kasrah bukan faktor karena ada amil yang masuk sebelumnya, tapi faktornya adalah karena ya mutakallim. Oleh karena itu, apapun faktor yang masuk sebelumnya, termasuk huruf jar yang masuk an qalami, di mim itu kasrah bukan karena an, tapi karena ya mutakallim. Oleh karena itu, maka ketika jar pun dia tanda i'rabnya juga muqaddarah. Muqaddarah, jadi kasrah muqaddarah. Nah, padahal kasrah itu kan nyata di situ. Kan gitu. Kalau timbul pertanyaan, kok di muqaddarah ya Ustaz? Padahal kan nyata kasrahnya. Qalami. Nyatanya kasrah itu bukan karena faktor an yang masuk, tapi faktornya ya mutakallim. Nah, itu faktornya. Oleh karena itu, ketika jarnya juga dikatakan muqaddarah. Nah, muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi, takdirkan sebelum ya mutakallim. Jadi, i'rabnya juga sama seperti i'rab ketika rafa, ketika nasab, yaitu qalami jadidun, qalami itu mubtada'un marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Dia ditakdirkan di atas huruf sebelum ya mutakallim. Mana itu? Mim. Nah, jadi di atas mim itu ada dhammah. Di mim itu ada dhammah yang ditakdirkan, cuma tidak nampakkan. Kenapa enggak nampakkan? Karena difaktorkan ya mutakallim. Karena ya mutakallim sesuai harakatnya adalah kasrah. Kasrah. Makanya mimnya dikasrahkan. Qalami. Nah, demikian juga ketika mansub inna qalami jadidun, inna qalami jadidun, qalami di situ ala isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya, ala ma qabla ya il mutakallim. Nah, disebutkan apa? Bi harakatil ya il ya mutakallim al-munasibah. Jadi ya harakat dia mutakallim sesuai, yang sesuai adalah kasrah. Nah, i'rabnya ketika majur juga sama seperti itu, muqaddara. Jadi abahatsu an qalami, qalami di rafa majrurun bi an wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya il mutakallim. Nah, jadi tetap dikatakan takdir, ditakdirkan, tidak nampak. Nampak di situ bukan faktor huruf jar, tapi faktor adalah ya mutakallim. Taib, ini terkait dengan ya mutakallim. Taib, mufadil. Natul min ikhwan yaqra'una. Nah, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja. Satu kesempatan kembali kami berikan bagi Anda yang ikut berinteraktif di 0218236543. Sebelum kita angkat pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat, Fadal, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Min Subair, min Sulawesi Junubia, ya Ustaz. Tanya itu Fadal ya. Laylatukum sa'id, ya Ustaz. Wa ana kathalik, ahlan wa sahlan. بخير والحمد لله أستاذ ما في الكتاب في هنا أستاذ طيب ما عندك الكتاب ما شاء الله أنت تشاهد التلفاز رجاء نعم أستاذ طيب خلاص تشاهد التلفاز طيب إذا تقرب من بواسطة شاشة تفضل أريد أن أسأل إليك يا أستاذ تفضل قرأت الكتاب ووجدت كلمة صعبة أريد أن أسأل لك يا أستاذ ما معنى ثمانين صائبة ثمانين ما معنى ثمانين صائبة ساعدة يا صائبة يا ليس سعيدة ليس سعيدة صائبة بالسين أو بالصاد؟ بالصاد صاعدة صاعدة صاد صائبة جملة مفيدة ممكن يا طيب هاتي نعم هاتي في الجملة المفيدة نعم نعم صدقت فاحتكم ما شئت فقال أحتكم ثمانين صائبة وراعيها. طيب في أي كتاب هذا؟ ممكن تشير إليه كتاب ممكن بعد أنا أراجع نعم نعم. ليبدو هذا شعر أولا. في كتاب موعظة المؤمنين الصفحة 29 wa mi'atani. Al-mu'allif? Al-mu'allif iya Mawdhatul Mu'minin Al-Imam Al-Ghazali. Taib. Mawdhatul Mu'minin. Taib. Saja pertanyaannya. Syukran. Insyaallah senuraji insyaallah. Naam. Hatta yatabayyan lana insyaallah. Barakallahu fiik. Kita akan akhirkan nanti pertanyaannya dan akan dilihat terlebih dahulu ya secara sempurna kalimatnya. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 021 823 6543. Taib, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bukal Karim ya. Idam Khalid. Taib. Iya, fadhal Idam Khalid. Taib, iqra ya safha al-ashira rakam 3. Rakam 3. Rakam 3, fa fadhal. مضاف إلى ياء المتكلم نحو زميل تقدر فيه العلامات الثلاث نحو داع جدي أستاذي ملائك تقول في عراب هذه الكلمات جد فائل مرفوع علامة ربه ضمة قدرة والياء مضاف إليه أستاذي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة والياء مضاف إليه نعم طيب ما شاء الله جيد يعني. طبعا هذه رب مختصر يعني رب سنكت طبعا نعم طيب bisa terjemahkan مضاف إليه mudab ialah mudab kepada ya mutakallim. Contohnya, jadi al-mudaf itu isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Naam. Contoh zamili, temanku. Ditakdirkan alamat kepada alamat ini tuqaddaru fihi. Alha kembali kepada mana itu? Mudaf. Mudaf kepada ya mutakallim. Jadi isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim ditakdirkan padanya alamat ya tanda. Naam. Contoh. Ya ajaddi. Manggil kakekku. Guruku beserta teman-temanku. Di mana di situ tiga tanda di situ atau tanda yang tiga di situ ditakdirkan? Yang pertama jadi. Jadi. Itu ketika apa itu? Ketika apa di situ? Jadi ketika rofa, ketika nasab, ketika jar, jadi. Jadi pak panggilan jadi. Yang kedua ustazi menjadi paknya. Saya tanya da jadi ustazi ma'azumalai. Nah jadi kan dibilang itu bahwa isim yang diidhafakan pada mutiyam takallim itu jadi ustazi zumala ini contohnya itu tiga tanda itu ditakdirkan tiga alamat artinya alamat i'rab adalah tiga kan rafa nasab jar bagi isim kan tiga bagi isim kan tiga rafa nasab jar nah di situ ketiga tanda itu ditakdirkan mana itu tuh jadi ini ketika apa nih? Ketika rofa. Ketika rofa. Dari mana tahu ketika rofa? Karena dia fa'il. Fa'il, sahih. Iya. Kalau ustazi? Ustazi ketika nasab. Ketika nasab. Karena dia sebagai? Maf'ul bi. Taib. Kemudian zumala'i? Zumala'i majrur. Majrur. Iya. Dari mana tahu majrur? Ada huruf ma'al saja. Nah, jadi sebagai apa sih itu zumala'i? Majrurun lima. Hah? Muqaddaratun ala. Enggak, zumala itu dia majrur. Kenapa dia majrur di situ? Sebagai apa? Oh, mudhaf. Zumala mudhaf. Alia mudhaf ilaih. Betul. Kalau ditinjau dilihat antara zumala dengan ya mutakallim betul zumala itu mudhaf. Kalau dilihat dari zumala dengan ya mutakallim, zumala itu mudhaf. Nah, tapi yang saya tanya adalah zumala ini ketika jar. Nah, kenapa dia jar di situ? Karena ada huruf jar, ma'a. Ma'a huruf jar? Zorof. Ma'a itu zorof, ya. bukan huruf jar. Ma'a itu dzaraf. Berarti dia apa? Mudhaf ilaihi. Jadi ma'a itu mudhaf, zumala itu mudhaf ilaihi. Maka mudhaf ilaihi kan majrur. Iya. Itulah yang maksud tiga tanda. Alamat, tiga alamat itu ketika rafa, ketika nasab, ketika jar. Nah, ke contoh ini sudah ketiga-tiganya disebutkan. Nah, bisa diartikan? Ditakdirkan da'a jaddi ustadzi ma'a zumala'i. Apa artinya? Telah memanggil kakekku, guruku bersama teman-temanku. Nah, jadi kakekku mengundang mengundang guruku serta teman-teman serta teman-temanku. Iya. Terus aku lupi orang biha kalimat dikatakan atau katakan ada Arab perayaan kata perayaan kalimat atas jabatan kata pada kalimat ini dan yun fa'ilun marfu'un fa'il pelaku yang berbaris domah walamat Arab ini domatun muqaddaratun dan tanda arafahnya adalah domah yang takdirkan walia mudhaf ilaih dan huruf ya adalah mudhaf ilaih yang takalim maksudnya. Iya. Al-Ustaz, Al-Ustazu maf'ulun li mansubun objek yang dihukumi mansub berbaris fathah alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun tanda nasabnya ialah harokat fathah yang ditakdirkan walia mudhaf ilaih dan huruf ya mutakalim adalah mudhaf ilaih limala'i mudhafun ilaih majrurun Jumalai adalah yang disandarkan padanya yang berbaris kasrah. Alamat jarhi kasratun muqaddaratun. Tanda jarnya adalah huruf kasrah yang ditakdirkan. Alia mudhaf ilaih dan huruf ya adalah mudhaf ilaih. Iya, betul. Iya. Ada satu pertanyaan tadi. Tadi saya ketinggalan tuh. Yang pad apabila masuk ke fi'il madi dan mudhari itu ada namanya apa tadi Ustaz? Ya qad kalau masuk pada fi'il madi itu li tahqiq istilahnya. Tahqiq itu maknanya sungguh-sungguh. Arti benar terjadi. Itu penguat ya. Tahqiq qad itu untuk menguatkan di situ. Qad. Kalau mudhari itu li taqlil menunjukkan kadang-kadang. Li taqlil. Iya, taqlil. Sedikit kan? Iya. Sedikit arti maksud terkadang. Kadang. Nah, terkadang kan juga sedikit kan? Iya, ya tergantung bahasanya. Jadi situ artinya litaklid itu menunjukkan apa? Jarang, terkadang ya, terkadang terjadi. Iya. Afwan. Ya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair pada Bapak Idam Khalid, barakallahu fik. Entah sudah mungkin naktafi. Ya. Nah. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, interaksi dari Bapak Idam Khalid mengakhiri kajian kita pada kesempatan malam ini. Dan sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama dari Ah Komarudin, ya, kalimat rumah sakit diidhafahkan dengan ya mutakalim. Oh iya, mungkin nanti insyaallah ini saya ragu dalam menjawab ini. Nanti insyaallah kita akan undurkan ya, insyaallah minggu depan ya, apakah ya, alif itu dibuang ya, insyaallah kita akhirkan. Ah Komarudin, barakallahu fik, dan antum bisa tunggu jawabannya pekan yang akan datang. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ade Ayub, di Ade Ayub. Tentang dua kosakata, yang pertama tulisan atau ketikan tadi, Ustaz. Nah, kalau dalam bahasa Arab. Tulisan itu secara umum kitabah ya. Ya, kalau katakan ketikan ala kitabi ala tilkatibah ini. Jadi tidak ada istilah khusus ya kalau ketikan itu. Ketikan bahasa kita beda ya, tulisan dan ketikan. Jadi dipakai itu alatul kata, alatul katibah itu adalah mesintik. Jadi alatul katibah. Jadi kalau kitabah itu, kitabah itu bi alatul katibah ini. Itu artinya apa? Ketikan. Jadi kitabah bi alatul katibah ini. Wallahu alam. Dan yang kedua tentang kosakata yang kedua, banteng. Ya, yang saya tahu itu banteng itu adalah thawr ya. Thawr. Kalau enggak tahu kalau ada bahasa tadi apa, baru dengar tadi itu. Iya. Kun-kun. Iya. Yang tahu apa? Yang itu as-sawr ya. As-sawru ya. Banteng. Baik, demikian Ade Ayu. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita yang menyampaikan melalui pesan singkat. Dari Hakim di Bontang, Kalimantan Timur, isim manqus ketika jadi mudhafun ilaih. Apakah thiqal untuk menampakkan harakat kasrahnya, Ustaz? Isim mankus kemudian ketika dalam posisi mudhafun ilaih. Apakah sikal untuk menampakkan harakat kasrahnya? Ya ini cuma nanti coba nanti apa kita kena ada masalahnya ada bahasan khusus ya idhafah kepada yang mutakallim. Termasuk nanti masalah isim munada ketika dia mudhaf kepada yang mutakallim itu punya lughat tertentu ada sitah lughat. Insyaallah nanti kita bahas biar lebih jelas ya insyaallah. Bersamaan dengan isim apa? Isim mankus maksud tadi ya idhafah yang mutakallim. Nah insyaallah. Kemudian kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Lafal iadun, apakah mu'annas atau mudhakar? Demikian juga ainun. Ya, ya, dari ini, Safi di Bondowoso. Iya, ini digolongkan mu'annas itu mu'annas majazi. Jadi a'adha'ul muzdawijah, itu anggota tubuh yang berpasangan, digolongkan mu'annas majazi. Jadi yad, ain, ya, rijil, qadam, saq, fakhid. Nah, ini termasuk apa? Mu'annas matuk sin gigi karena itu berpasangan atas dan bawah. Iya. Baik. Jazakallah khair. Dan satu pertanyaan terakhir. Ustaz bisa diberikan contoh daripada bentuk isim jamid Ustaz dan makna jamid apa? Ya isim jamid yaitu bahasa kita adalah dia bukan isim jamid bukan isim mausuf ya. Apa bukan isim wasaf itu. Jadi bukan isim wasaf dikatakan isim jamid. Nah, apa contohnya? Al-maktab, al-bait, al-maktab, al-bait. Termasuk al-insan. Jika digolongkan isim jamid, al-insan. Tidak dibentuk darinya fi'il, ya. Misalnya. Kenapa? Tidak dibentuk dari isim itu fi'il, bukan? Iya, jadi dia tidak dibentuk dari isim itu kata kerja. Ya, betul. Nah. Jadi kalau wasaf itu isim yang diambil dari kata kerja. Diambil dari kata kerja, itu wasaf, iya. Jadi seperti al-bait, kemudian as-sayyara, kemudian iya, at-ta'ira, karena itu sudah digolongkan, karena itu sudah jadi nama ya. Walaupun berasal dari kata tara yatiru, kan gitu, tapi karena sudah menjadi nama suatu benda, maka digolongkan isim jamid. Ya. Baik, wallahualam. Barakallahu fiik. Naktafi. Naktafi bi hadzal qadar insyaallah, sanwasil insyaallah bi'idznillah fi usbul qadim. Naam. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واشتراككم فجزاهم الله خير الجزاء ونختتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.